Bolehkah membaca takbir hari Id dengan berjamaah? Seperti satu orang takbir memakai pengeras suara, lalu orang lain menunggunya selesai. Lalu setelah itu baru bertakbir bareng-bareng dengan satu suara. Tidak. Masing-masing bertakbir. Ya. Yang menggunakan mikrofon bertakbir, yang tidak menggunakan mikrofon juga bertakbir. Kapan disyariatkan takbir hari Id? Disyariatkannya bertakbir pada hari Id. Apakah itu Idul Fitr atau Idul Adha? Pada saat seorang yang hendak mengerjakan sholatul Id keluar dari rumahnya, maka dalam perjalanan dianjurkan untuk bertakbir sampai ke musalla, sampai datangnya imam. Apabila imam telah datang dan siap untuk dikerjakan sholat, maka selesai takbir pada hari Idul Fitr. Adapun Idul Adha, maka takbir terus berlanjut sampai 3 hari setelahnya pada hari-hari tasyrik.